Ini ya sebenarnya yang prihatin itu saya, bukan mahasiswa ya. Harusnya yang frustrasi itu saya. Kalau ngajar itu kalau di kelas, wah antusias sekali, wah begitu, wah ya. Kemudian apa namanya diskusi menjadi begitu hidup, apa begitu muncul proposal, alah kok ini lagi Pratiponegoro lagi. Kalau presentasi hidup, kalau tulisan hancur. Jadi apa itu muncul, loh kok begini lagi, ini yang menjadi problema. Saya kira dan mahasiswa ini pertama amannya, saya kira mahasiswa ini mereka mewarisi paradigma yang lebih dominan karena dari SD SMP masyarakat dan itu lebih dominan. Nah, dan begitu kita masuk ini hanya sedikit, jadi hanya ya mereka tertarik apa itu, tapi kemudian tidak bisa. Jadi ini yang saya kira menjadi persoalan kurikulum sebenarnya tidak terlalu ya itu kan kurikulum itu kan rekayasa juga sih ya. Mau bisa dibuat mau apa enggak itu masukkan mata kuliah tertentu. Saya cerita sama dia begitu. Jadi kami sebut dengan menulis kreatif. Menulis kreatif itu adalah warisan dari Pak Muntowijo. Yang saya pikir, menurut saya menulis kreatif itu seperti ini. Sama seperti yang mereka pikirkan. Tapi begitu mereka pergi ke dosen yang lain, menulis kreatif itu jadinya lain. Buku panduan skripsi pasti hancur. Jadi buku menulis kreatif itu bukan seperti yang dibayangkan Pak Kunto Wijoyo, bahwa menulis kreatif itu betul-betul kita membangun kreativitas, gitu kan? Nah, tetapi di sana menjadi lagi seperti saya katakan, menulis kreatif itu cetak-cetak kembali lagi seperti cetakan-cetakan-cetak seperti itu. Jadi ini yang saya kira yang menjadi persoalan kadang-kadang juga dua-duanya jadi ya dosen, ya mahasiswa sampai saat ini. Tapi enggak, itu proses kok. Nanti 10 tahun lagi saya yakin bahwa biar kelihatan tidak pesimis, tidak optimis. Tapi saya sangat yakin dan 10 tahun itu cepat loh. Kalian enggak terasa kan? Uji udah berapa tahun ayo? 13. Itu kan? Tapi nanti 10 tahun lagi dia sudah. Iya. Ya, silakan Kawi. Tadi sebenarnya saya tertarik pernyataan awal Pak Tombol tadi. Saya tidak bisa dengan kebenaran gitu. Komunikasi itu seperti ini. Saya kemudian ketika kita diskusi masuk ke metode, tiba-tiba kita mempersoalkan kebenaran itu. Apakah metode ini lebih benar? Gitu. Akhirnya, ya maksud saya adalah kalau misalnya komunitas ingin membangun mengkonstruksi sejarahnya apa gitu, apakah bisa nggak orang membangun sejarah itu tidak berpretensi untuk membangun kebenaran gitu. Maksudnya supaya kita juga tidak ingin bertempur sebenarnya, ini ada rezim gitu kan, terus ada yang kecil-kecil gitu. Tapi kita sebenarnya kita tidak ingin gelisah dengan mana yang paling benar, yang penting kita menulis sejarah kita sendiri gitu. Mungkin nggak kebenaran itu kan pasti ada dari data yang Anda dapatkan. Jadi seperti tadi bahwa sumber data itu kan tidak harus seperti saya katakan tadi, tidak harus tertulis, tidak harus visual dan tidak juga harus apa namanya oral. Sebenarnya itu beragam dan kita tidak bisa hanya misalnya contoh. Saya mempraktekkan ini, saya membaca sebagian besar sebenarnya puisi, tapi 1-2 itu cerita pendek. Jadi misalnya ketika saya membaca Utoy ya waktu itu, beberapa kalimat yang ketika saya menulis tentang Jakarta waktu itu, tulisan kecil sekali tentang Jakarta. Sebagian besar sebenarnya datanya itu yang membuat saya melihat bahwa ini loh realitas Jakarta. Itu sebagian besar dari puisi. Dan kalau selama kita percaya bahwa puisi itu adalah refleksi sosial, kecuali kita tidak percaya, itu kan kecuali kita tidak percaya. Kalau kita percaya bahwa itu bagaimana, Wong, kalau kita lihat misalnya karya-karya

muncullah kata-kata. Tapi pertanyaan sederhana, iki Jawa apa Madura ya? Atau Osing? Atau mungkin Osing? Nah ini kalau ini sangat tergantung apakah tujuan kita misalnya. Apakah kemudian Anda mengatakan karnaval itu bukan kebudayaan Jember? Tidak bisa. Karnaval yang itu sudah jadi kebudayaannya Jember. Mbok Anda lihat, itu dibandingkan dengan Rio de Janeiro, bahwa sampai itu biru. Enggak ada di Rio yang seperti Jember itu. Enggak ada, silahkan Anda lihat kalau enggak percaya. Enggak ada. Itu tetap Jember itu. Begitu dibuat di Surakarta, jadi lain, Mas. Ya kan? Tapi itu menarik dalam perkembangan kebudayaan Jawa. Saya selalu mengatakan gini, bagaimana sebuah ruang yang mampu menampung kreativitas yang akhirnya membangun sebuah kebudayaan yang menghasilkan negara beragama, ya, dan sebagainya, itu dianggap tidak Jawa. Itu yang saya sekarang sedang saya kontestasikan. Jadi itu sedang saya lawan. Saya tidak percaya bahwa sebuah ruang yang mampu menghasilkan negara kertagama, menghasilkan, kalian Anda bisa mengatakan, oh itu kan dulu adalah pindahan dari orang, mengatakan itu coba lihat pindahan dari mereka, kan dulu pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, mereka lah sebenarnya yang menghasilkan. Jadi sebenarnya itu adalah ini orang, persoalan orang Jawa. Tapi Anda lihat, ada sebuah proses yang berlangsung pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang sangat menarik sekali. Yaitu ketika orang Madura diangkat menjadi bupati di, saya lupa kabupaten, ada 2 atau 3 kabupaten yang ada di Besuki. Bagaimana yang terjadi? Ini orang Madura. Orang Madura yang diangkat menjadi bupati. Gitu kan? Kawulonya Madura. Karena itu mengapa yang diangkat jadi bupati adalah Madura. Tetapi kebudayaannya dia enggak mau budaya Madura. Kebudayaannya Jawa. Ini apalagi yang bisa bedanya? Ini pertanyaan yang muncul di kepala saya. Kok kebudayaan itu bisa jadi Jawa ini bagaimana? Padahal dia, kalau kita lihat sebagai ini, dia adalah Madura. Jelas. Kawulonya Madura. Kenapa dia diangkat? Karena apa namanya, rakyatnya itu adalah orang Madura. Tapi begitu dia jadi bupati, kok jadi Jawa gitu? Kelenengannya kelenengan Jawa, gitu kan? Anunya jadi Jawa. Nah, ini apa ini? Inilah yang masih yang menunjukkan bahwa, kembali lagi saya katakan, bahwa Anda sulit bicara tentang kemurnian, otentisitas. Itu konsep-konsep yang menurut saya ya bolehlah sebagai hanya sebuah kata, tetapi itu kalau kita bicara pada konteks sejarah itu susah ya. Di dalam masyarakat kami, saya ingat itu saya ngobrol dengan teman saya, saya adalah apa namanya, suaminya dari, dia sebut namanya Arab sekali ya. Terus sangat Arab sekali namanya. Dan saya, kemudian terus saya bilang, kalau tidak salah itu kan adiknya ini ya, kalau adiknya itu kan, ketika dia melihat keraguan saya, langsung dia tahu ya memang ibunya Cina, dia bilang. Langsung dia bilang ibunya orang Tionghoa. Terus Dia melihat keraguan saya ketika berkata itu. Saya ingin kembali ingin mengatakan bahwa kata otentisitas, kemurnian itu, saya kira itu hanya kata-kata ya. Kalau kita bicara di dalam konteks historis, ada hal yang lebih sensitif lagi. Ini lebih sensitif. Lihat seluruh foto dari Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono X. Silakan lihat, kemudian Anda interpretasi. Saya enggak mau. Iya, pasti ya, banyak. Coba pergi ke keraton besok pagi, lihat dari Hamengkubuwono I sampai ke Hamengkubuwono X,